bersama Yudhistira. Yang kita kasih ini kerinduan. Pesawat teman desa yang dari Wirasari. Semoga semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih Mas Ge. Terima kasih, nanti lagi ya Mas ya. Dalam golek duit dhisik engko rene meneh.